Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'iznihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan takunu lana indallahi dukhra. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladhi wada'athu ummuhu sajidan hamidan syakira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin afdhalil khalqi wal wara wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi salatan wa salaman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, ulama'an al-amilin al-rasikhin al-mukhlishin, ingkang sanget kula ta'zimi, kula suwuni pangestu, saha ingkang tansah dipun mulyakaken Allah, para alim, para kiai, para bunyai, para masyayikh, para asatid, sesepuh ugi binisepuh, wa bi muqaddimah Sayyidil Akh Ustaz Syaikhon, pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah 75 beserta seluruh kepengasuhan dan keluarga besaripun, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang saya hormati, Bapak Kepala Desa, Setyo Perangkat Desa, ugi tokoh-tokoh masyarakat ingkang minulya, sedaya pengurus pesantren, ugi majelis asatid asatidah, nek cara jawane yo para guru ingkang insyaallah saged digugu lan saged ditiru. Niku ngarep kok umek iki pengajian apa pasar iwak. Kula baleni sik diarani guru niku mergo kudu kenek digugu tur ya kenek ditiru. Sekedar mengingatkan kanca-kanca guru, panjenengan semua panutane santri, panjenengan-panjenengan sedaya niku ditiru kalih para murid, para santri. Apa lakone guru bakal dicontoh murite, sedaya tingkae guru bakal dinut kalih santrine. Lakon murid kencing berlari, baleni guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Bahkan pepatah itu sekarang semakin parah, udah jadi guru kencing berdiri, murid mengencingi guru. Ini artinya apa? Mendidik murid zaman sekarang, mengajar santri zaman saiki jauh lebih sulit daripada mendidik murid zaman dulu, lebih sulit daripada mengajar santri zaman dahulu. Bapak ibu, khususnya wali santri, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at ingkang minulya, anak-anakku sekalian, para santri putra dan santri putri yang saya cintai, yang saya banggakan. Dan sewu Bapak Ibu, kula matur damel istilah santri putra dan santri putri ngoten mawon. Sebab sementara orang ada yang mengistilahkan santriwan dan santri, rapati nyaoto. Wonten sing mengistilahkan santriwan dan santri wati. Yang putra disebut santriwan, yang putri disebut santriwati. Saya kurang sependapat. Mergo aku angen-angen, lah wong santri putri kok diwati. Padahal diwati ku dijimak. Halo. Dalam tata bahasa, wan yang diletakkan di akhir kata itu salah satu artinya yang mempunyai. Kayak wartawan itu artinya yang mempunyai warta. Ayo toh, wartawan itu artinya yang mempunyai warta. Ilmuwan itu artinya yang mempunyai ilmu. Hartawan artinya yang mempunyai harta. Nek santriwan niku artine yang mempunyai santri. No, berarti Ustaz Saikhon niku santriwan. Nah, sing susah iku nek Taiwan. Berarti yang mempunyai. Makanya aku rapati sependapat ngono santriwan, santriwati. Wis enak santri putra dan santri putri ngono. Sedaya jamaah pengajian dalam rangka hormat peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang rawuh dalu menika insyaallah sedaya binaringan rahmat barokah saha ridhanipun Allah. Niki dalu kula panjenengan sami pikantuk kanugrahan ingkang ageng. Kula nyuwun sedaya pikantuk kenikmatan yang besar. Kita dikumpulkan Allah, kita dihimpun Allah di majlis yang mulia, majlis yang mubarak, majlis yang oleh Rasulullah disebut sebagai Raudhatul Jannah, taman syurga. Sebagaimana dalam sabda beliau, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Tempat antara rumahku dan mimbarku itu adalah sebuah taman di antara taman-taman surga. Panggonan antarane omahku karo mimbarku, dawuhe Kanjeng Nabi, iku taman swarga. Kenapa tempat itu dinamakan taman surga? Karena di tempat itu Rasulullah mendirikan majelis ta'lim. Di tempat itu Rasulullah mendidik dan mengajar sahabat-sahabatnya tentang agama. Di panggonan iku Kanjeng Nabi murui ngaji para santri. Maka di mana ada tempat yang di situ dipakai untuk taklim, di ono panggonan sing digawe ngaji, maka tempat itu oleh Allah akan diangkat menjadi taman surga, termasuk tempat ini. Amino. Telat. Tak baleni. Di mana ada majelis yang di situ dipakai untuk taklim, di ono panggonan sing digawe ngaji, maka tempat itu oleh Allah akan diangkat menjadi taman surga, termasuk tempat ini. Lah, siapa penghuninya? Nggih sedaya tiyang sing rawuh ten mriki mangke dados penghunine taman swarga niku senajan trimon dongsong-dongsong ngisore barongan. Wiyo katut meneh. Dan Bapak Ibu sekalian, di surga besok yas'alu ba'dhum ba'dha. Penduduk surga yang satu dengan yang lain itu saling sapa. Penduduk swarga siji lan sijine iku yo takon-takonan. Ketemu dulur, ketemu family, ketemu tangga, ketemu kanca, ketemu kenalan sing padha mlebu swargane niku nggih takon-takonan. Dados Ibu, benjing panjenengan ten swarga, tapi iki lek sida mlebu swarga iki. Bos itu mbuh enggak iki wong ana pelintahane. Delok potongane do rapati gelem rukun karo tangga iki ya angel model. Panjenengan kok ketemu karo keluarga, karo dulur, karo sanak, ketemu karo tangga, ketemu kanca, ketemu kenalan sing padha ndek swargae. Iku meneh ya takon-takonan ngono. Lho, Mbak, sampean yo mlebu swarga, Mbak? Oh iya, Rek. Aku biyen kapan ana pengajian mesti teko. Tapi sampean lek pengajian ngantukan ngono, Mbak. Iya masih yo ngantukan, tapi kan kapan wayah jajane metu aku melek. Lah ana sih wong sing model ngoten niku. Nek pengajian ya tekoan, tapi begitu lungguh tuh langsung ngantuk. Engko kapan konsumsi dibagi, jajane metu melek. Jajan dipangan, jajane entek ngantuk meneh. Oleh ana wong-wong do guyu rame ger. Ngono ku dene ya melu ger agapan. Terus takon, apa sing diguyu mau ngono? Masih yang ngono tetap katut mlebu nang swarga. Dan di surga besok, Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati rahimakumullah, orang juga masih butuh ulama. Ten swarga niku tasih butuh no kiai, penduduk swarga niku tasih butuh ulama. Jadi kebutuhan kita kepada ulama, kebutuhan kita kepada kiai bukan hanya di dunia saja. Ngantos benjang ten gene swarga, kula sampean isih butuh no ulama, kula sampean isih butuh kiai. Mosok sih wong wis ndek swarga kok sik butuh ulama, wis ndek swarga kok sik butuh kiai. Nggih. Ahlul jannah yahtajuna ilal ulama. Penduduk swarga niku sami betahaken dateng para ulama. Penduduk surga itu sama membutuhkan para ulama. Lapo kok butuh ulama, butuh kiai? Li'annahum yazurunallaha ta'ala kulla yaumil jumu'ah. Karena sesungguhnya penduduk swarga niku benjang wonten agenda, ada jadwal setiap hari Jumat kepanggih kalih Gusti Allah. Wonten jadwal agenda dan swarga saben dina Jumat niku penduduk swarga pepanggihan kalih Gusti Allah, ketemu dengan Allah dan berjumpa dengan Allah. Ini merupakan nikmat yang terindah di surga. Bertemu dengan Allah merupakan nikmat yang terbesar di surga. Mangke sareng-sareng kepanggih Allah saben dina Jumat, lajeng kalih Gusti Allah dipun tangleti. Iki rombongan teko ndi iki? Wono plintang. Terus ya apa? Kerasan apa gak nang kene? Kerasan. Butuh apa maneh? Ayo ngomong-ngo, engko tak wenehi. Kepengin apa? Nang ngomong, engko dikeki. Njaluk apa? Ngomong-ngo. Engko dikeki ditawani ngono karo Gusti Allah, wong wono pelintahan isin arep ngomong. Kate matur ten Gusti Allah niku sungkan. Nah lapo kok sungkan? Soale wis diparingi kenikmatan sing luar biasa katae. Oleh nikmat akeh banget. Lho kok sik ditawani ae karo Gusti Allah. Nikmat sing ditampa wis akeh. Mongko wong wono pelintahan yo ngrasani, ngrumangsani, nyadari ketika nang donya amale kan ora pati apik. Kelakuane kan yo ora pati beneh, ibadahe ora bejaji. Lho ngono, wis digawe nikmat gak karuan akeh karo Gusti Allah isek ditawani, sungkan kate ngomong. Akhirnya mereka meminta kepada ulamanya untuk berbicara kepada Allah. Jadi ulama kiai itu tukang bicara mulai dunia ngantos ten swarga. Saman matur meneh nggone Ustaz Syaikhon. Ustaz, saman matur nonton Gusti Allah. Kula pengen gedang goreng. Mangke Ustaz Syaikhon sing matur. Gusti, niki yu Supiyah kepengin gedang goreng. Ana sing ngomong maneh, Ustaz Syaikhon, kandakno. Kula kepengin lontong balap. Lha lontong balap swarga mboten padha kalih lontong balap donya. Gusti niki Kasmirah niki pengen lontong balap ngono. Lho tibake Bapak Ibu para sederek jamaah rahimakumullah. Kula jenengan butuh ten ulama, butuh ten kiai, mboten namung ten donya mawon. Ngantos ten swarga. Lho ngono ae. Kadang-kadang penghargaan kita kepada para ulama, para kiai kurang. Penghormatan kita kepada para kiai, para ulama kirang. Takzim dan hormat kita kepada beliau kadang-kadang kurang. Halo, kok meneng? Lewong boten namung tentunya ten swarga iku kula sampean butuh kiai. Mulane lek karo kiai sing sae nggih. Nggih apa? Ngono kiai gak tepak titik ngono ya dirasani. Kiai ngono dapurane. Ora imbang karo omongane. Nek khotbah kaya yo-yo oh tibake kelakuane. Aja-aja sedekah jariyah dekne dhewe gak meru nyumbang. Ayo kula sampean urusan napa sing ora butuhno ulama, sing ora butuhno kiai. Dalam hubungan interaksi sosial kemasyarakatan di seluruh aspek kehidupan, kula jenengan selalu bersentuhan dengan ulama, selalu membutuhkan para kiai, nggih napa mboten? Ayo gak percaya dibuktekno. Ibu bapak, sampeyan kate besanan iku butuhno kiai. Kate dolen di omae calon besan sungkan gak wani akhirnya ngajak kiai digawe degeng digawe weden-wedenan calon besan ku ben bangga tibae calon besan ku pelek ke karo kiai sekalian didateke juru bicara dikongkon ngomong macem-macem lu ngunu kelek ngupai ya terima gedang sak cengkeh karo unde-unde loro. Sampeyan nyunatno anak, kiai diceluk dikongkon donga, nggih napa mboten? Sampeyan mantu nikahno anak nyeluk kiai dikongkon donga, nggih mboten? Sampeyan bapak puseran kiai kon dongani, sampeyan kepaten keluarga ngaturi kiai kongkon donga, kongkon ngimami tahlil, nantek petentengan perengkosan otot gulu sak jempol sikil, keringet meruntus sak jagung-jagung, ngono leh ngekei selawat ya klutik 5000. Bu, nanti ibu sampean meteng iki lho. Kiai diceluk dikongkon dongani, padahal kiai ini yo gak melu lapo-lapo iku. Wis sing polah pecicilan yo bojomu dhewe. Sampean iso ngaji, belajar agama, iso ibadah sing muruki sinten? Kiai, kiai-kiai kampung sing mengku langgar-langgar cilik, musola-musola cilik, biyen sampeyan tesih halid belajar di situ dasar-dasar agama. Tapi sekarang jasa beliau kadang-kadang sampeyan lupakan, mergo sampean wis rumangsa dadi wong. Lah gak ana sing dadi pedet ah. Wis sugih perekonomiane mapan apa maneh dadi pegawai, dadi pejabat, lupa jasa-jasa guru-guru sampeyan, ustad-ustad kampung sampeyan biyen ngaji ndek langgar cilik. Sampeyan diwurui salat, diwurui sembahyang, mulai teko niate usolli fardhal maghribi thalatha rak'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Salli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Salli fardal subki raka'atni mustaqbilal qiblati. Nah raka'at ini raiso kok wong biyen. Ayo sing murui niate sholat ngoten niku sinten? Iki ganteng-ganteng kok do bisu to wong kene. Sampeyan iso wudu sing nguruki sapa? Kiai, biyen sampeyan diwuluki niate nawaitul wudu aliro pengil hadasil aswari. Ora iso lirofil kok. Fardhon lillahi taala. Niate ingsun wudu krana ngilangaken hukume hadas cilik. Fardhu krana Allah taala. Halo. Sampeyan saiki iso maca Quran, lanyah lehmu maca Quran, badek, ngelontok, tartil, fasih. Dulu yang mengajari dasarane sampean maca Quran sinten? Para kiai, adek belajar Quran dulu itu susahnya amit-amit. Repot tahun-tahunan lagi iso maca. Lain nama zaman sekarang, sekarang udah banyak ditemukan metode-metode praktis cara cepat belajar Al-Qur'an semacam An-Nahdiyah, kiroati, dirosati, tilawati, albarki, macam-macam. Dulu belum ada. Dulu masih pakai kaidah Baghdadiyah itu, ija-ijan. Taman kayak mutan tuh terus alif diwurui ngija alif fathah alif kasroh i alif domah u a i u ba fathah ba ba kasroh bi mem fathah ma ta kasroh ti ba bi mati ta domah tu kaf domah ku ro fathah ro ta kasroh ti tu ku roti. Biyen ngono. Eh, bengi-bengi kok pas omong-omong karo bojo, lah mripat siat, ciut sirah sentak, sentuk sing wedok kuwi lho ngantuk. Ngono ku yo ngijah nang ngarepe bojo. Kaf domahku, dal domah tu, tak domah tu, ro domah ru, kudu turu. Alif kasroh i, kaf kasroh ki, kaf fathah ka, kaf domahku. Iki kaku. Jadi kan karepe sak durunge turu ku njaluk dilemesno dhisik. Lho gegere karo sikile ku lho. Iki guyune kok gak enak modele. Lho ancen biyen karo saniki beda kok. Apalagi perubahan zaman, kemajuan teknologi, sekarang high tech. Ibu bapak, dulu penjenengan waktu masih muda mau surat-suratan sama pacar aja susahnya minta ampun. Butuh obat nyamuk kon ngekekno surate. Iku wedi konangan wong bareng. Arep surat-suratan yang angele pol biyen. Arek saiki, enak kari terek tek tek terek tek tek sret terkirim. Lagi ngapain say? Terek tek tek tek terek tek tek tek tek lagi bobo. Balasnya terek tek tek terek tek tek I miss you. Balas si terek tek tek tek. Wah, ngono. Lu ini kalau nggak penjenengan antisipasi bahaya, merusak karakter, merusak moral putra putri penjenengan. Allahumma sholli ala Muhammad. Se, dulinane ae arek biyen karo arek saiki wis beda. Arek saiki serba elektrik, serba remote, nggih mboten? Sampeyan biyen sek cilik apa dulinane? Kepengin mobil-mobilan ya lempung dimbel-mbel. Bane bunder coblesi sodok. Tarik gaya rumput Jepang mesinnya ya cangkeme dhewe nemu umplung surung tek tek tek tek tek eh lho wong peleke peda ontel surung gaya rujine lha ngono ku karo udo aku sih menang ya sing wedok ya dolenan karet kasti engko ana kinjeng ana kupu dincup taleni suwirane gedebok miber saweneng. Nemu entunge cekel kok entunge gelo-gelo diuneni, entung dilor dikidul. Entung dilor dikidul iku wis seneng. Heh, la wong nemu walang kadunge candak cek templekno sirahe. Walang kadung sundari nek turu ya apa. Oke. Biyen rekoso ndak karuan. Tapi kadang subhanallah, penghargaan kita kepada para kiai, para ulama yang jasanya luar biasa kepada kita, terus terang mawon, kurang. Bu. Salah satu faktor keberhasilan seseorang mulia derajate donya akhirate niku mengko penghargaan kepada gurunya. Teng ngene kitab Ta'limul Muta'allim. Niku wonten tiyang hebat, orang karomah namanya Imam Fakhruddin Al-Arsabandi. Niku wong karomah saking hebate Bapak Ibu, nutuk apa ae lho dadi duit. Dadi kok ana wong njaluk duit. Yi, kula nyuwun yatra iki. Pira? Gangsal juta, sae ditutuk, tuk metu 5 juta. Nyo. Yi, kula butuh yatra. Pira? Sedasa juta, sae ditutuk, tuk metu 10 juta. Nyo. Hei, nyuwun nyutrane. Piro? Kalih dosa juta, sak ditutuk, metu duit 20 juta nyong. Bimanil tahadhil karomah, panjenengan kok saged hebat luar biasa ngoten niku sebab nopo yai? Jawabannya apa? Li khidmati ustadhi, karena khidmah saya kepada guru saya, pengabdian dan penghormatan kepada guru saya. Imam Malik, salah satu imam dari empat madhab, putrane khatam ngaji Al-Quran, itu guru yang mengajari putranya dikasih hadiah 1000 dinar, tukokno sapi oleh 200, Innova Rolas. Jadi aku takon putrane sampean ngaji ndek nggone Darul Falah 75 kene iki khatam Quran ngoten niku sampean bayar piro? Sik. Ndek pondok kene 1 bulan syahriahnya berapa? 5000. Nek sampean ngoyong ndek terminal 2000 iku, Pak. Berarti anakmu ki regane mek 2000-an setengah. Subhanallah, kok sik ana ya penguripan model ngene iki. Lha sampean lho nitip sapi ndek nggone wong iku ae andum bati kok. Bati 2 juta sak juta edang. Bati 4 juta 2 juta edang. Nggih mboten? Nggih. Hei lha wong nitipno sepeda ontel ndek pasar iki lho 1000 sedina. Ana saulan. 30.000. Iku sepeda ontelmu gak mundak pinter. Ya gak mundak pengalaman, malah beret kabeh rusak kabeh. Lha sampean nitip anak dididik dikai ilmu oleh akhlak tata krama kok manfaate kanggo sampean. Lha kok saulan mek 5000 berarti anakmu ku larang sepeda ontel. Astagfirullahaladzim. Sekarang banyak pendidikan gratis, justru saya prihatin. Banyaknya berjamurannya pendidikan gratis niku sing saken sinten? Sing saken sinten? Salah. Wong tuane gak duwe amal. Gurune wis karuan oleh jatah. Lha lapo ngusakno gurune? Gurune tambah akeh ganjarane. Wong tuane sing gak duwe amal. Ya sak karepmu. Ngene kula nate cerita. Wonten pesantren Quran bubar ya gara-gara kurang sinkron antarane wali santri karo guru. Wong satu bulan ditarik syariah trimo 5000, modele mbulet persis kelakuane wong ana pelintahan. Kapan ditarik syariah? Bu, karo Pak Ustaz ngkon bayar syariah. Sok mesisan wis 3 wulan ngono bayar encrat-encrit. Wis oleh 3 wulan ditake, Bu, tunggakane 3 wulan kok mbayar. Sok mesisan setengah tahun. Lah krana ustate kentekan duit, gak iso tuku spidol, gak iso tuku kapur, gak iso mulang, wong drijine yo gak kenek gawe nulis. Main politik akhirnya ustate. Pelajaran akhir, muridnya kate mulih diwuruki, kongkon maca ning wong tuane, waca ning wong tuamu sing banter yo. Ba fathah ba ya fathah ya ro fathah ro ba ya ro diwaca temen ning ngarepe wong tuane. Wong tuane perasaan disemoni disindir anggite kene gak tau ngaji ya. Masya ngene biyen ya tau ngaji. Mene anake kate berangkat ngaji diulangi karo wong tuane iki waca ning ngarepe gurumu. Sin fathah sabah fathah baro fathah ro sabaro durung ana sing dikenek gawe bayar kongkonan sabar diwaca temen ning ngarepe guruwe jare gurune sabar kok sedina rong dina nek diterus-terusno apa ya iso ngaji wani ndelek anake ndek kene ya kudu wani tanggung jawab dadi menene anak kate muleh diwurui mana karo gurune kok wacan ning wong tuamu alif dhamma u sin fathah sa ha fathah usaha ya mbok ya apa polae waca temen nang wong tuane jare wong tuane usaha tekan di meneh wong wingi sado layam dikek tuku beras wis pokoke ketok bedal ngaji nek gak ndek gandek omah anak diobrak ate berangkat digawani tulisan wacan ning ngarepe gurumu kok pa fathah pa ra fathah ra qaf fathah qa ta ra qa waca temen ning ngarepe guru jare guru lah iya wis muruk ngaji ora bayaran malah dikongkon muring-muring gurune. Anak kate mule, "Le, Pak Guru, Pak Ustaz iki gak bayaran malah dikongkon torok. Ki apa wong tuamu? Ki kok wocone ning wong tuamu karo geget untu sing banter." Mim fathah mata fathah ta mim domahmu matamu. Akhire nasibe pesantren Qur'ane wau ya apa? Ya bak domah bu ya fathah ya ro fathah ro bu ya ro. Ndak karu-karuan. Oke, ini saya sampaikan karena ada struktur, ada urut-urutan. Tujuane urip kula sampean niki pados ridane Gusti. Pados ridane Gusti Allah. Nah, kalau sampean enggak akan dapat ridha Allah tanpa rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampean enggak mungkin dapat rahmat kasih sayang Allah tanpa legitimasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ngomong rekomendasi legitimasi ngene iki wong ana pelintan ngerti apa ora ya? Susah ngomongi wong sing gak pati cerdas iku ya. Dadi salah suara paham mau ngomong karepe dhewe. Saya ngaji itu paling gak seneng lek ana sing ngomong-ngomong karepe dhewe. Halo. Bu. Sampean misale ngomongi anak sampean, terus anak sing sampean ngomong iki ngomong-ngomong karepe dhewe ngono ku sampean seneng napa mboten? Aku ki ya wong padha ae. Ngaji ana sing ngomong-ngomong dhewe dongakno jontor lambene. Apa gantian sampean ning klimik aku sing nang isor. Halo. Kulo sampean enggak mungkin dapat cintanya Allah tanpa dapat cinta dari Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Kan urut-urutane ingin dicintai Allah, ikuti Rasulullah. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Kan urut-urutane ingin dicintai Allah, ikuti Rasulullah. Nyenengno Kanjeng Nabi berarti nyenengno Gusti. Mangkelno Kanjeng Nabi berarti mangkelno Gusti. Kita cinta Rasulullah sama halnya kita cinta Allah. Membenci Rasulullah berarti membenci Allah. Dicintai Rasulullah berarti dicintai Allah. Dibenci Rasulullah berarti dibenci Allah. Rasulullah itu makhluk yang paling diagungkan oleh Allah, paling dicintai oleh Allah. Maka nilai sampean iso bungahno Kanjeng Nabi, sampean iso nyenengno Kanjeng Nabi, otomatis sampean dicintai Allah. Sampean dapat anugerah cintanya Allah. Kalau sudah dapat anugerah cintanya Allah, apapun akan diberikan kepada sampean. Rahmat diberikan, barokah diberikan, ridho diberikan, syurga diberikan. Amin Allahumma. Ibarat ngeten Bu, kula sering damel gambaran. Ibu, panjenengan kalau ingin disayang sama mertua, ya gak kudu kok setiap hari jenengan moro ning omahe sampean gawakno sembarang kalir buah-buahan macam-macam, gak kudu ngono Bu. Wis ta, anake moro tuwa sing sampean pek iku ramuten sing apik, ladeni sing apik, layani dengan pelayanan terbaik. Ngerti? Anake moro tuwa sing sampean pek, ayo sing bendino ngeloni sampean iku sampean ramut sing sae, sampean ladeni sing apik, layani dengan pelayanan terbaik. Pasti nanti mertuamu akan jatuh hati kepadamu. Bu. Wis Bu, enek wong sriwat-sriwut ya wis jenengan nyawang kula mawon, oke? Kan aku cemburu kalau kamu berpaling dariku. Halo. Janji anake sampean ramut sing sae, sampean ladeni sae, dilayani dengan pelayanan terbaik, pasti mertuamu jatuh hati kepadamu. Kok ketemu sampean mesti sampean diomongi, "Nduk, aku matur suwun. Terima kasih. cinta yang pernah kuberikan kepada anakku, kau teruskan dalam bingkai cinta rumah tanggamu. Dulu aku mencintai anakku dengan setulus hati, sekarang cinta itu kau teruskan pula dengan setulus hatimu. Do, I love you. Tapi mertuamu yo gak iso ngomong ngono. Aku gampang no pemahaman. Ngono gambarane. Sama nyeneng no Kanjeng Nabi, sama disenengi Gusti Allah. Ning sebalike, tiwasan bendino sampean moro ning omahe mertua. Saman gawakno macem-macem buah pir, anggur, jeruk, klengkeng macem-macem. Tapi anake sampean larakno. Anake gak sampean ramut sing apik, gak diladeni sing apik, ndak dilayani dengan pelayanan terbaik. Mesti ditolak sampean karo mertua. Lapo? Kon mrene-mrene nggawa sembarang rayu aku ah. Gak kudu aku nrimo kon. Anakku kon larakno, anakku gak kon ladeni sing apik, anakku gak kon layani dengan pelayanan terbaik. Moh nrimo awakmu aku. Jong ngancik nang omahku, kono minggat. Antek marang tuamu yo. Rodo kok. Lho, sampean marang nang Gusti Allah. Dukun-dukun yang Allah korup mendekat ke Allah, DP-DP tanderuk ke Allah, bebisik nyuwun apa karo Gusti Allah. Tapi Kanjeng Nabi sampean larakno, gak kira diterima sampean karo Gusti Allah. Jare Gusti Allah, lapo kon mepet-mepet nang aku, marek-marek nang aku, guguk-guguk nang aku. Apa? Lah wong kekasihku Muhammad gak mbok gugu, kekasihku Muhammad mbok larani, kekasihku Muhammad gak mbok takzimi, gak kudu nrimo awakmu kon. Kono, minggat. Kaget harane wong nyentak yang ngono iku bu kok masa ana wong nyentak kok minggat ya gak nyentak iku harane terus sampean moro ning Kanjeng Nabi nek perlu marani mrono di Madinatul Munawwarah di bawah Kubbatul Hadra sampean melambaikan tangan dengan penuh takzim assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Anggite moro diterima karo Kanjeng Nabi. Anggite langsung diterima karo Kanjeng Nabi. Lah kok nyimut. Engko dhisik jare Kanjeng Nabi, "Papa kon melambai-lambai tangan ke aku? Papa kon moro-moro ning aku, salam-salam ning aku. Gak kudu nrimo aku. Lah iko wali-wali kekasihku yang menyebarkan agama di daerahmu, gak mbok hormat. Kamu kenal agama dari mereka, dari beliau-beliau, tapi gak mbok hormat." Tidak ada ungkapan terima kasihmu kepada beliau-beliau itu. Halo. Para nono dhisik kono wali-wali kae. Kok tak terima kon? Nah terus sampean moro ndek gone para wali, moro ndek gone Sunan Ngampel. Ndoko-ndoko ning kono, anggite langsung diterima karo Mbah Sunan Ngampel. Lah kok nyimut. Engko dhisik jare Mbah Sunan Ngampel, "Lapo kon guguk-guguk ning kene? Pengen sugih." Gak kudu nrimo. Lah iko ustad-ustad kampungmu, guru-guru sing muruki awakmu biyen. Ora pati kon openi ngono. Openi ana dhisik iko. Saged dipahami mboten? Lah niki maksud kula ngoten, sampean kula ketemu Pak, ketemu ustad sing muruk anake sampean, sing apik, jan salaman. Assalamualaikum Pak Ustad. Terus no, tangane sampean iki ana grenjer-grenjel putih isine mbah apa ngono. Dene ustate kok mboten. Ha iku aja gatekno kuwi etok-etok iku asline. Pura-pura tok ae. Mboten namung niku liyane barang ya gelem. Lha urutane ngoten. Mila ayo bengi iki ndonga ten Allah. Muga-muga kumpul kula jenengan dalu niki dalam rangka mahabbah kita ke Rasulullah, cinta kita ke Rasulullah, sehingga kita menjadi orang-orang yang suka menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, mengikuti tindak lampai Rasulullah. Dengan demikian kita akan termasuk man ahabbani kana ma'i fil jannah, bareng-bareng melebet swargane pun Allah sareng Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Ayo Bu, kita ugi ndonga muga-muga pesantren Darul Falah 75 niki dados pesantren ingkang manfaah maslahah barokah istiqomah ila yaumil qiyamah. Putra putri panjenengan ingkang ngaos ten kene pesantren menika muga-muga pun dadosaken generasi ingkang sholihin sholihat. Panjenengan sedaya nggih nyuwun dhateng ngarsane Allah, muga-muga uripe kula jenengan tansah pinaringan barokah. Saged nglampahi ibadah kanthi istiqomah. Soale wis wancine pinaringan husnul khotimah. Donga. Donga niku ya donga. Wis pokoke donga iku donga. Wis gak mikir apa-apa, sing penting Donga, bah iku dituruti karo Allah, bah gak dituruti pokoke. Apa dijabahi karo Allah, apa gak dijabahi karo Allah pokoke. Mbah dikabulna Allah, mbah gak dikabulna Allah sing penting. Aja katik mikir donga aku dituruti apa enggak. Wis urusane Gusti Allah, bah. Pokoke donga. Nah niki perlu kula tambahi titik keterangan tentang donga, ngeten. Kula sampeyan donga ten Allah. Lawas oleh ndonga nang Allah, suwi ndonga nang Allah. Lha kok gak dituruti karo Gusti Allah? Aja cilik ati. Aja susah. Aja putus asa. Gak dituruti dongane karo Gusti Allah, belum tentu karena Allah benci sama kita. Belum tentu itu karena Allah geding sama kita. Enggak. Justru kadang-kadang saking sayangnya Allah ning sampeyan, saking cintane Allah ning sampeyan, mula donga sampeyan gak dituruti. Kok umpama sampean dituruti dadi sugih temen, dikei donya akeh temen, sampeyan gak kuat, keberkan donya sampeyan malah pilek. Maka nikmatilah kemelaratanmu. Halo. Sebalike. Sampeyan umpama kok ndonga nang Gusti Allah langsung dituruti, ojo girang-girang dhisik. Ojo buru-buru ayem. Ojo girang gemuyu, ojo kesusu seneng. Iku durung karuan nek Gusti Allah sayang karo sampeyan. Belum tentu karena Allah cinta sama sampeyan. Justru kadang-kadang saking bencine Allah ambek sampeyan, saking gregetene Gusti Allah karo sampeyan, wis nang dikeki benang mingkem. Gak ngeruwet di tatanan. Lho ngoten niku nate enten kejadian, ngeten cerita. Bapak Ibu, biyen ana wong. Saiki ya ana wong. Mumpung durung mbok bantah kok. Potonganmu bantahan. Biyen ana wong. Saiki ya ana wong. Ana wong apik, ahli ibadah. Hubungannya kalih Allah ibadahnya apik. Hubungannya kali sesama gesang muamalah ingin hapi wapi ibadah pun dangu leh dongoneng Allah, lawasui leh dongoneng Allah, tapi gak dituruti karo Gusti Allah, padahal wangnya hapi ahli ibadah. Di sisi lain ono wong welek kelakuane, ora patim bener, ahli maksiat, tukang togelan yo rutin. Begitu ndonga nyang Allah, langsung dituruti karo Gusti Allah. Padahal wong elek, ndonga nyang Allah langsung dituruti. Malaikat yo protes. Malaikat yo ancen kawendel nek karo Gusti Allah. Kawendel, soalnya akrab. Saman sawangane kok ora percaya to diomong. Wong Gusti Allah apa gawe menungso iki lho diprotes karo malaikat. Wau ayate diwau sekali kali. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Ketika Allah ndawuhi para malaikat, he para malaikat, sak temene ingsun Allah bakal gawe ndek gone bumi khalifah sing tak serai ngatur donya makhluk jenenge menungso. Diprotes karo malaikat. Qalu اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. Gusti napa mboten kliru jenengan kok menungso sing didadosaken khalifah ngatur donya. Lah wong menungso iku senengane gawe kerusakan, lah wong menungso iku senengane pertumpahan darah. Mbok kula mawon, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami yang lebih selalu mentasbihkan panjenengan, gak pernah melakukan kesalahan. Apa jawab Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat iku urusanku, aku luwih ngerti apa-apa sing awakmu kabeh ora ngerti lho. Termasuk niki, Gusti Allah diprotes karo malaikat. Gusti, ana apa malaikat? Kula kok mboten paham. Mboten donung, gak paham apa. Niki lho. Tiang saya ahli ibadah pun lawas leh ndonga ten panjenengan, pun dangu leh nyuwun ten panjenengan, lho kok mboten jenengan turuti, padahal tiang saya ahli ibadah. Lah setunggale niki tiang ahli maksiat, orang beneh, tukang begitu ndonga ten panjenengan kok langsung panjenengan turuti, padahal tiang elek kelakuane. Napa dhewe Gusti Allah? Malaikat, iku urusanku pribadi, privasi. Aku sing duwe kode pine. Tapi mergo awakmu pengen ngerti malaikat ya tak omongi, rungokno. Iki wonge apik, ahli ibadah. Wis suwe oleh ndonga ning aku, lawas oleh ndonga ning aku, gak tak turuti. Ora mergo aku geding, ora mergo aku benci enggak. Aku suweneng rungokno dongane wong iku. Kapan wong iku ndepe-ndepe guguk-guguk bebisik karo aku seneng banget, tak nikmati. Iki engko nek langsung tak turuti, langsung tak wenehi. Wong Ibrahi mandek ora gelem ndonga, aku kelangan. Mulane tak jarno gak tak turuti. Engko mburi-mburi tak kei sing akeh dayel. Lah sijine iki wonge ahli maksiat, ora pati meneh. Wonge ora genah. Begitu ndonga kok langsung tak turuti. Soalnya aku mblenek. Aku jembek kali aku ngrungokne. Eh nanti kei nang wis, gak dikei yo mbulet ae ngono. Paham mboten? Padha karo ngene lho Bapak, gambaran realita kehidupan. Nun sewu Bapak. Misalnya sore-sore panjenengan di terase omah ngopi karo rokokan jedal jedul kan hobine ngopi padha kalih kula maning kene gak ana kopine. Biasane nek ngaji gak ana kopine ngelu aku biasae ngene. Halo. Iku umpama sore-sore Bapak sampeyan dek terasi omah, lunggu, ngopi karo rokok jedal-jedul. Terus ana wong ngamen. Ha wong ngamen iku njaluk duit, nggih mboten? Wong ngamen nek njaluk duit, nggih mboten? Nah, ana wong ngamen Bapak, sing ngamen wong wedok, isih enom, rupane ayu, nang sikil-sikilane apik ngono. Kaya sikil meja. Ayu lah bodine apik, bodine kaya gitar bujat. Terus pokok lambine kaya merah delima, pipine koyok apel Australia, irunge koyok buah pir, meripate koyok anggur merah. Hei, pokoknya gampangane raine koyok pasar buah. Kesuwen ngitung siji-siji, borongan naik, raine koyok pasar buah, cepet. Ono wong ngamen Pak njaluk duit, sing ngamen wonge sik enom wedok ngayu, ambune wangi, sopan. Nang suarane enak, lek nyanyi merdu ngoten. Suarane enak. Kira-kira langsung sampean wenehi duit apa sampean teni samarine lagune Pak? Tambah. Ora trimo samarine lagune tambah. Nek perlu ya tebas. Wis dik, gantik ngamen dik endi-endi dik, sithik kene ae. So, musuh cacak beres-beres. Lapo gak langsung sampean wenehi duit? Apa mergo sampean benci? Ora. Apa mergo sampean geding? Mboten, justru mergo sampean seneng. Gak nang dikeki duit, dienteni samarine, njaluk imbung. Kowe lek langsung diwenehi duit, ngale kelangan sampean. Ketap ketip ngono. Dijarno, dinikmati engko mburi-mburi dikeki akeh. Ngono. Nah, terus meneh ana wong ngamen meneh ya wong wedok Pak wonge wis tuwek rupane elek jembure sambune tengi rada merongos nah, suarane yo elek jebrak kabeh lek nyanyi gak enak ade lek nyanyi idune mumprat-mumprat iki kira-kira sampean teni sakmarine lagune apa langsung sampean wenehi duit. Ora trimo langsung ya ora oleh nyanyi barang ngono. Eh gak nyanyi iki lho dhuwit nang alih. Iki lek katik gak nang diwenehi iso nginep barang ngono. Paham mboten? Ya wis paham kok. Niku masalah ndonga. Likaila ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. والله لا يحب كل مختال فخور kan ngoten karepe agar kalian tidak putus asa dari sesuatu yang gagal kalian dapatkan dan kalian tidak bangga hati enggak tinggi hati terhadap sesuatu yang berhasil kalian dapatkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Gah sareng-sareng kula jak waktune iki sing gak melurun ora usah cerewet. Para mel kaya melu nyumbang piro ae. Kare ngrungokno cerewet. Jane kate tak ndonga cuma dungane rada dawa dilagone. Ing kesuwen wis ringkes mawon kelanten kita manggen ten taman swarga. Ayo do ngakehno icir tanduran swarga. Supaya sok saged kita panen betul, kita unduh ten kene akhirat. Amin Allahumma. Apa itu khirasul jannah? Tanaman surga. Memperbanyak amal sholih, memperbanyak ibadah, terutama zikir. Nggih. Sing paling simpel kita maos baqiyatus sholihat. Niku ulang-ulangane Kanjeng Nabi, ayo maca tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Kita baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sama-sama kita baca 3 kali. Monggo. Subhanallah. والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Sekali lagi. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Gantung tunggu datang arsana pun Allah muka-muka sejamaah engkang rawuh dipun paringi hasil maksud. Napa ingkang dados hajatipun muga-muga dipun kabulaken dening Gusti Allah. Nah, wonten sedeng jamaah ingkang rawuh nggadahi masalah, mempunyai problem, persoalan hidup, apapun masalahnya, apapun problemnya, apapun persoalan hidupnya, mudah-mudahan Allah segera memberikan makhraja, jalan keluar yang terbaik. Menawi wonten di antara jamaah ingkang rawuh niki ada yang lagi sakit atau keluarga dari para jamaah wonten ingkang nandang gerah, nembe sakit, apapun penyakitnya, mudah-mudahan Allah segera memberikan kesembuhan. Tanggungan, utang, muga-muga Gusti Allah gampangno dalane, cepet saged ngelunasi. Banter tenan. Aku le ndonga alon-alon, sampean nek amin cek banter. Iya lek utangmu akeh. Jok nemen-nemen. Ayo ndonga nang Allah, muga-muga sedaya sing rawuh dipun paringi waras zahir batine. Waras zahir batine. Waras zahir batine. Terbebas saking sedaya penyakit. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Jamaah sekalian rahimakumullah, kan secara umum penyakit niku wonten kalih. Wonten penyakit zahir, wonten penyakit batin. Diulang, ada penyakit zahir, ada penyakit batin. Wonten penyakit jasmani, wonten penyakit rohani. Penyakit zahir niku gak padha karo penyakit batin. Penyakit jasmani beda dengan penyakit rohani. Nek penyakit zahir utawa penyakit jasmani iku penyakite raga, penyakit tubuh, penyakit badan, penyakite awak. Contone kaya watuk, mengguk, belek, dengkek, linu, ngelu, panu, kadas, kurap, koreng, rangen, pelentingan, kutilen, bubulen, udunen. Karakter, penyakit akhlak, penyakit moral, penyakit mental. Contohnya kayak takabur, ujub, sum'ah, riak, hikat, hasud, khirsun, tomak, semacam-macam niku penyakit hati. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak, para saudara ingkang dipunmuliakan Allah, sifat dari penyakit zahir itu enggak sama dengan sifatnya penyakit batin. Sifatnya penyakit jasmani beda karo sifatnya penyakit rohani. Tolong perhatikan, ini penting. Nek penyakit zahir utawa penyakit jasmani iku sifatnya sing penyakiten krasa lara, sing penyakiten krasa. Tangga-tanggane ora ngrasakno, kancane ora apa-apa, wong liya mboten napa-napa, masyarakat luas enggak kena imbas apapun dari penyakitnya. Sing krasa lara nggih namung sing penyakiten mawon. Beda karo penyakit batin. Seje karo penyakit rohani. Aneh penyakit batin, penyakit rohani. Sing penyakiten niku gak krasa lara. Tangga-tanggane sing kemeng. Wong liya sing teng-teng, masyarakat sing buyang. Faham napa mboten? Eh wong durung tak terangno kok paham. Lah kok keminter to tibake wong kene. Halo. Oke. Biar mudah paham, biar mudah difahami, kula paringi gambaran sederhana mawon. Pireng kek. Nek penyakit zahir utawa penyakit jasmani, iku sing penyakiten krasa lara tapi wong liya ora ngrasakno. Contone ana tangga sampean udunen. Nang udune gawedhi ya, sak terong. Yang tayang tayang sambate ora karuan karo nyengar nyengir. Mono. Eh wong liya ya ora ngrasakno, masyarakat ya ora kena imbase blas, koncone ya tambah guyang-guyu. Pringas-pringis malah gojloki ya koncone. Mas, Mas, kok tambah dawa ngono Mas modele Mas. So kapan-kapan nek wayah panen diunduh aku kabarono Mas, ojo meneng-menengan kok pas diunduh dhewe ngono. Ngapunten Bapak Ibu, karena penyakit dohir, penyakit jasmani iki sing penyakiten krasa, mula tambanane gampang. Pengobatannya mudah. Sing penyakiten krasa soalnya gak betah loro, wanita ombo, kepingin waras, gelem berobat, berobat karepe dhewe gak ada diperintah. Soalnya dia nih krasa loro. Cece karo penyakit batin, penyakit rohani, waneh. Sing penyakiten yo gak krasa loro. Wong liya sing kembang. Contone ngeten. Umpama ten desa sampeyan mriki kok enten maling. Niku kira-kira sing ngrasakno susah malinge apa masyarakate? Jawab sing banter, sing susah malinge apa masyarakate? Sing ngrasakno sumpek malinge apa masyarakate? Masyarakat padahal niku jane sing penyakiten malinge apa masyarakate? Sing gak waras malinge apa masyarakate? Lho, sing penyakiten maling, tapi sing ngrasakno lara iki wong liya, masyarakat. Sing gak waras maling, tapi sing ngrasakno sumpek susah wong liya, masyarakat. Bapak Ibu, maling iku lak gak waras, kena penyakit batin. Maling iku ya, umpama dekne duwe barang nang dicolong wong, mesti dekne gelo. Nggih napa mboten? Sampeyan ngomong nggih mau mantep kaya tau dadi maling kok modele. Jan menjiwai temen. Maling iku lho duwe barang kok dicolong wong, mesti dekne gelo. Lho ngono kok mentolo nyolong barange wong. Lho apa dikira wong sing dicolong barange iku ora gelo? Lah iya, wong dekne duwe barang dicolong wong gelo. Kok mentolo nyolong barange wong? Niku berarti ora waras, kena penyakit mental. Ayo baleni. Iku berarti ora waras, kena penyakit mental. Pun Bapak Mendel pertanyaan khusus ibu-ibu jawabnya kudu banter lek kepengen ngaji terus. Nek gak banter aku mau terus no ngaji nih. Ibu. Ibu. Jenengan nek dirasani wong ngoten niku gelo napa mboten? Gelo. Ngapunten Ibu, panjenengan nate ngrasani wong napa mboten? Berarti gak waras. Kena penyakit mental. Bu, jenengan ni lo, nek dirasani uang, gelo. Lo kok mentolong ngerasani uang berarti ora wa, kena penyakit mental. Subhanallah. Cek maning ge, ibu-ibu wana pelintahan mriki lo. Ayu-ayu, tapi kok podo gendeng. Uang kena penyakit mental lo, tunggale maling wau. Dene duwe barang dicolong wong gelo kok mentolo nyolong barange wong menunggu karo wong tuwa biyen. Diungkap dengan kata yang sederhana. Kalimatnya sederhana. Nek awakmu dijewit wong krasa lara ya aja njewit. Subhanallah. Sesederhana itu tapi luar biasa filosofinya. Itu kan penjabaran saking man la yarham la yurham. Nek diangen-angen sapa wonge sing ora duwe welas marang wong liya, wong iku ya gak bakal diwelasi dening wong liya. Nek karo wong kuno biyen cukup dengan kalimat yang sederhana, nek awakmu dijewit wong krasa lara ya aja njewit. Kali wong nek mbok jewit ya lara. Diterusno, lek sampean dirasani wong lara ati ya aja ngrasani. Ibu lek sampean dicelathu wong kok mangkel ya aja katik nyelathu. Bapak lek sampean duwe barang dicolong wong sampean kok gelo ya aja nyolong barange. Bapak lek sampeyan duwe bojo di wong sampeyan loro ati ya aja kate wong ngono. Lha njenengan wong biyen nak ngono modele. Lek nuturi sederhana tapi penuh makna. Koyoke sepele dalam menasihati tapi mengandung nilai filosofi yang sangat tinggi. Memang sih kok diguyu to? Ya sampean ngomong memang dong ngono. Memang sih. Memang dong ngono lho. Memang sih. Ya ngono padha gendenge tadi. Lha wong biyen niku mboten pinter Pak kongkon dalil. Kadang gak iso dalil. Kaya wong saiki sithik-sithik metu dalile. Ngomong karo wong yo kole cale. Kule sallallahi wasallam. Sing dalil tapi gak ruh dalan. Eh bahasane Anwar Zahid yo serwal bedah kecantol katil ora gelem ndondomi, kakehan kojah kakehan dalil ora gelem. Wong biyen gak. Ngapunten nggih. Pancen kalau dibandingkan orang dulu sama orang sekarang, pinternya luwih pinter wong saiki. Nggih napa mboten? Pengalamane wong biyen karo wong saiki luwih pengalaman wong saiki, nggih mboten? Aman karek ngomong nggih cek abote se. Nggih. Kasep. Perekonomiane wong biyen karo wong saniki luwih makmur perekonomiane wong saniki, nggih mboten? Nggih. Biyen sak desa omah sing ana TV-ne iki nek diitung, saiki ben omah TV-ne 2 3 4. Biyen sak kampung sing duwe sepeda motor nek diitung bisa dihitung dengan jari. Sekarang saben irung duwe sepeda motor. Wong biyen karo wong saniki sogene soge-soge wong saiki, nggih mboten? Iya, biyen Bu. Wong iku melarat-melarat. Gawe mangan ini kadang kangelan sampai kaliren jadi penyakit. Biyen ana wong lara rata-rata penyakit mergo kurang mangan. Ancen gak ono sing dipangan, kaliren sampai jadi penyakit. Mula biyen kok ana wong lara, iku karo keluargane dituturi, mangan sing akeh, cepet waras. Mas yo gak enak-enak titik dipaksa. Mangan sing akeh, kok lak cepet waras. Mangan sing akeh, ngon mangan sing akeh, ancen penyakit mergo kurang mangan. Saiki kok ana wong lara, keluargane nek nuturi seje, ndek keluarga kok lara wis megap-megap. Dituturi, mulane to mulane, opo-opo aja dibadhok kabeh. Sembarang duntal, makane gering kon. Nek wong penyakite wong sakniki iku mergo kakean. Cocok le badhokan le. Sama lek gak percaya. Halo. Biyen ana wong lara, Bu, nang digawa ndek gone mantri. Mari disuntik, dikeki obat. Yo, mantri ngekekno obat iku karo nuturi. Obate diombe sing rutin nggih, mumpun nganti telat. Nah, terus ben cepet waras, kalih mangan iki vitamin. Mangan ngeten nggih, iki dipangan, mangan ngene, mangan ngene, mangan ngene iki dipangan, kok kon mangan macam-macam, mumpun pancen kurang mangan. Saiki ana wong lara, digawa ning gone dokter, diperiksa, didiagnosa karo dokter. Mari ngono dikai resep. Dokter ngekekno resep karo nuturi. Obatnya nanti debus, ya. Obatnya ditebus ngombene sing telaten. Terus ojo mangan iki. Iki ojo dipangan. Jenis ngene iki ojo dipangan iki, kolesterol. Ojo mangan ngene diabetes. Ojo mangan ngene darah tinggi. Iki ojo dipangan iki, gare kena asam aurat. Dadi iya musuh ada yang mau guyu wani piro ini oke pinternya pinter wong saiki karo wong biyen pengalamannya pengalaman wong saiki karo wong biyen tapi pengamalan menang wong biyen. Pengamalan. Wong biyen kadang ilmune gak akeh, amale sing temen. Dalile sederhana, sapa temen bakal tinemu. Saiki akeh wong sing alim cangkeme tapi bodho atine, bodho amaliae. Pinter ngomel tapi gak pinter ngamal. Muga-muga aku ora termasuk. Amin ngono lho malah diguyur. Entak gasaki pisan kok. Lha iya. Wong biyen masyaallah maca Arab ora iso fasih kok. Ana wong wahing. Nah, karepe ya alhamdulillahirabbil alamin ora iso ngunekno ya. Andulamin. Alhamdulillahirabbil alamin ora iso ya andulamin. Lho maca hauqalah ya karepe la haula wala quwata illa billah. Ga iso wong biyen diunekno la la la la quwata. Ora kuat ngeblako ngono. La la la la quwata. Lho trimo la la la quwata tapi mantep tekan jurone ati. Iku iso dadi donga Bandung Bondowoso. Mbok barang sing antep ora karuan dicengke wing iso kuat. Dongane la la la quwata. Diomongi wong kok. Kula kemutan sik cilik biyen yo. Nek kate garap sawah, kate tandur. Kate nandur pari lho garap sawah karo di apa? Nggae sapi mungkin kula ngarani ngrakal. Niki napa ngarani? Ya nyingkal ngono. Padha desa ya. Lho jujur mawon kula waktu tesih alit ngoten niku sering kula nek Pak Lek, Pak Dembah anu nyingkal ngoten niku kula melu numpak ning garune seret sapi sawenen. Nung sangane kok koyo gak percaya Bu. Oh kula niki turunane TNI AD, tani angkatan Doran. Nggih. Ngono ku terus ngeluku karo gendeng ngene. Tak lelo lelo lelo lekum. Yuk karepe la ilaha illallah, Allah Maha Agung. Tapi mergo wong wono pelintahan gak iso ngomong ngono. Yo, wono pelintahan biyen. Wong kula mbahas wong biyen, Bu. Sing gak iso ngono ku wono pelintahan biyen. Nek wong wono pelintahan saiki ya tambah nemen. Mboten saged la ilaha illallah Allah Maha Agung niku diunekno tak lelo lelo lelo. Wong biyen ngoten. Donga mboten saged kon fasih. Allahumma nu ra iso. Wong ilate sik kaku. Sik ana karen-karenane mudin-mudin kawak. Nek ndonga kateng goyokno wong nek maca Arabe. Allahumma inna nasaluka. Inna nasaluka ra iso ya nasaluka. Salamatan piddin. Wa ngapiat tampil jasad. Wa jiyadat tampil ngilmi. Wa barokat tampil rezeki. Wa tobatan qoblal maut. Ngerok kematan ngindal maut. Mboten saged kon fase. Ya iso ae ngono anca. Ana wong saiki, fawasih fasih lek ndonga. Salat mawon ya fawasih kadang lagi takbiratul ihram wis kefasen ngantek bengong-bengong. Allahu akbar. Biasane ustaz tanyaran. Lagi mulai teko pesantren gawaya bengong takbire Allahu akbar lek ndonga ya fawasih Allahumma ora terima Allahumma biasa kurang fasih Allahumma inna nas'aluka nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi ila muni qaf ngate indil-indil mencolot ucul saking fasae kok takone mencelat tekan dijare ayyuhuma aqbalu indallah. Ayo dari keduanya tadi mana yang lebih diterima Allah? Yang lebih fasih kah? Enggak. Bukan afsahuhuma tapi awsaluhuma biruhihi ilallah. Mana yang ruhnya lebih nyambung ke Allah? Iku sing luwih keterima. Mengenai lek urusan karo Gusti Allah, hubungan kalih Allah, muasalah ke Allah. Isyhadur ruh, isyhadun nafas. Fasih iku penting. Ngerti makna itu ya penting. Tapi mantepe hati nyambungnya dengan Allah lebih penting. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah wong biyen niku Bapak Ibu lek maca selawat mahalul qiyam. Wong kuno karo ditabuhi jedor ngawelek-ngelek. Yen ku ngarani serokalan. Diarani serokalan. Soalnya di kono kan ono lafat asyrokal kaunu btihaja asyrokal badru alaina diarani serokalan. Asyrokal abadru alaina amin sani ayatil awadai. Mudun ditakoni tonggoy lek artinya mau apa lek? Mbuh gak roh aku gak roh takoni artinya apa ya? Gak dunung. Tapi mereka betul-betul merasakan kehadiran Rasulullah menyatu di majelis itu. Insyaallah. Ndonga ora bejaji tapi mandi. Ana wong kok lara. Lara, njaluk syarat, njaluk suwuk, disuwuk. Terima gawakno banyu putih sak gelas. Donga diwaca bismillahirrahmanirrahim. Tamba teka lara lunga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebulno banyu diombekno. Waras. Kula winginane, ya winginane lawas. Wis rodok suwe maksude winginane lawas. Enten tamu enten griya nedhi syarat. Kan lek ning omah ya rodok ngurusi departemen persuwuan. Yai nedhi syarat takoni, damel napa? Mbah kula sakit, Yai. Napa gerai? Niki madharane watos kali gegerin dulujur mun pinten-pinten dinten. Ya Allah, nggih jenengan rantos antawis. Mboten akhire kula pundhutno banyu sak gelas. Ya ben gampang diombe kan. Gawe gelas ngene gak ono gelase angel ngombene ya apa. Angel. Mosok kiai kongkon ngokop. Nah, aku waktu itu ya tak gawakno gelas lah ben enak ngombene ngono. Dadi halo. Yes. Mari ngono. Pancen ning kene gak ana gelas nang kene ra apa-apa. Mari ngono terus wis apa cah? Entar ngrungokno cerewet. Terus Bu. Mbo. Tak wacakno Fatihah. Ngancen iso ae Fatihah. Kula mantep Al-Fatihatu lima quriat lah. Fatihah iku kena digawe apa ae tujuane diwaca. Wacaane kali auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Oh luweh mantep timbangane tombo teko lara lunga. Tak sebulno ten banyu wau terus tak kehno wonge. Niki digawe ngombe sing lara. Nggih yai. Carane dos pundi? Pokok sedina 3 sendok, sedina 3 sendok. Sing telaten, insyaallah angsal pitulungan. Ya Allah Bapak Ibu, estu. Oleh 3 dina wonge mara melih ten griya, nggawa gula, kopi, rokok. Aku mikir, bati ya lho. Gak bati ya apa? Banyu sak gelas oleh gula, kopi, rokok. Oh, katik karo amplop nang jero ana duwite. Kan biasa wong sowan ndek gone kiai nggo duit, ya. Ya ana pelintahan yo lembean tok sowan kiai ngono. Ngono ku. Guyon-guyon wae. Perasaan men. Ngoten, kula seneng alhamdulillah ki rupane jodho iki. Wong e bunga terus awak dhewe digawe gula kopi. Ya Allah, sama ngomong kalih kula rada suwe. Lha ngoten terus ngapunten Yai niki radi keseso kepareng kula badhe matur. Nggih, wonten napa? Mangke Yai disuwun ngimami salat jenazah. Aku yo tolah-tolah. Lah kok sholat jenazah niku sing pecah sinten? Nggih mbah kula nika ya. Sing tak jalukno syarat mrene iko mati. Aku langsung tayak nerasane. Astagfirullahalazim. Mati wasan aku ayem to, Pak. Rumangsaku gula kopi iku to ya saking bungahe diparingi waras, gak ro nek persekote sholat mayit. Tak takoni wong iki lah, syaraté kok gak diombekno ah? Sampun iki menter. Aku kan yo isin to, Bu. Nyarati orang mari malah mati. Aku ngelek pancatan akhirnya. Tak tekoki wonge. Lah lek mau ngombekno ya apa?

Pengobatannya susah, kenapa? Yang sakit gak merasakan sakit, rumang sana gak woro, rumang sana waras, kongkong tombo, gak gelem, suruh berobat, gak mau dia. Eh berobat, mau, ngaku gak loro juga kan berobat. Singguyu yo setel. Halo. Halo. Kongkon berobat enggak mau dia. Kenapa? Enggak rumangsa lara. Lah lapo aku berobat? Wong aku waras. Niki lho, Kanjeng Nabi diutus niku kan misi utamanya mengobati penyakit batin. Nambani penyakit akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nah sekarang penggemblengan akhlaknya di gune pesantren. Ini mestinya tadi saya mau nyampaikan soal kepesantrenan, tapi kapan-kapan aja lah lek diundang meneh ya. Pokoknya yang penting satu keunggulan pesantren dibanding lembaga pendidikan yang lain itu barokah. Sesuatu yang namanya barokah. Makanya kula pesan Bapak, Ibu, putrane sampean sekolah di India, kuliah di India, please silahkan. Tapi kudu tahu ngincipi manggon di pesantren. Masih ada dilu kersane barokah. Eh, senajan terima 15 tahun umpamane ning pesantren ini tadi. Duh, artinya yo sekolah tapi no pesantren. Sekolah no pesantren. Sekolah no pondok. Ojo mondok no sekolahan. Sekolah no pondok kalih mondok no sekolahan niku padha napa beda? Ya jelas beda. Nek sekolah no pondok sekolah tapi no pondok, mboten napa napa. Tapi nek mondok no sekolahan. Nina. Paham nggih? Ora paham ya wis. Ya padha karo gedhe ndase karo ndase gedhe niku. Padha napa mboten niku? Beda. Nek gedhe ndase kuwi elek wong sombong. Lek ndase gedhe niku wong cerdas biasane. Ndase gedhe. Besar kepala sama kepala besar. Ora patek nyaut kok sampean. Lek gedhe ndase iku wong sombong, gedhe ndase. Tapi lek ndase gedhe, kalau kepala besar iku biasane otaknya kan besar, cerdas biasane. Makane sampean lek kepengin anake cerdas, gedhe no ndase anakmu. Lah tandane wong sing kena penyakit batin niku, Bu. Tandane wong sing kena penyakit batin niku biasane rumangsa pinter padahal ora. Ora nyaut. Rumangsa pinter padahal ora. Rumangsa ayu padahal ora. Rumangsa berjasa padahal ora. Rumangsa berjuang padahal ora. Rumangsa penting padahal ya ora. Rumangsa apik padahal ora. Uang ni kena penyakit batin ni manggon neng dia yang greget no. Uang nang rumang sapi yang greget no. Pak, pak. Misalnya ten dalam sampean nonok tamu, neng tamu ni rumang sapi nyerita no api. Yakin sampean gregeten. Cerewet to ke api ane terus. Aku ki asli ni uang api mas. Sangkingane ora pati ketoro. Tonggo-tonggo kue garu. Iyo jauh sampean yo kata omongi. Aku kelek wiridan mas, gak kaya uang sembuh kaya apa uang-uang ini macam sholawat peng sewu wis katok. Nek aku enggak, satu sewu nek aku bendino nunggu satu sewu. Makanya mas yo, tas bayu kapan kecekel tanganku telung dino perotol kabeh. Makanya aku ini pesen tas bayu yang kuat dan rada awet yo teko rantene sepur sampean mesti mangkel umpama mentolo sampean nak ngomong. Yo tak dongakno dik, muga-muga tasbihmu nang dadi kena ge ngerante awakmu ngono. Me wong nek kena penyakit batin iki, mangko ning ndi ae greget. Makane satu-satunya yang dijamin keselamatannya karo Gusti Allah kan sing batine apik. Yauma la yang yunfa'u malu wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Niku kan pada hari di akhirat nanti harta benda anak-anak gak bisa memberikan manfaat, pembelaan, pertolongan, kecuali hanyalah orang-orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim. Mugi-mugi sing kula aturne wonten manfaat e. Ngapunten, wis jam 12. Wis sak jam setengah iki kula ngaji nggih. Aku tahu kamu cinta aku. Tapi kan kita dibatasi waktu. Insyaallah kapan-kapan winangge. Sareng-sareng dengan dateng ngersanipun Allah, muga-muga ngaji dalu niki disarengi hidayah Gusti Allah. Alhamdulillah wa 'ala kulli niyatin shalihah jami'an syukur. Pinati dan kubul jabat rasul husulil amal wa ma'amul jahsyikin rasul alamana wa inna wa alamana wa bisilafuna salihan bisiril asrar bi asrar sirril fatihah. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman ar-rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lilmu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jama'ana jama'an marhuma wa sunnatana sunnatan mubarakah tafarruqan min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al hadzal ma'had darul falah ma'muratan ma'ibadikal salihin ma'muratan ma'ibadikal mu'minin ma'muratan ma'ibadikal muttaqin ma'muratan ma'ibadikal mukhlasin. Allahumma ij'alna wa ij'al awladana wa tarammadana ahlana qawmana wa jama'atana wa man hadhara fi majlisina hadha ya Allah min ahli al-'ilmi wa ahli tuqwa wa ahli al-Qur'anil 'azhim wa ahli salati al-jama'ah wa sadaqa wa ahli al-khair wa salah fi darain wa ij'alna wa iyyahum min ahli al-kufri wash-shirki wal-fasadi wash-sharri wad-dayr. Allahumma ij'alna wa iyyahum min al-'alimin Allahumma ij'alna wa iyyahum min al-'amilin Allahumma ij'alna wa iyyahum min ar-rasikhin Allahumma ij'alna wa iyyahum min ar-rashidin Allahumma ij'alna wa iyyahum min al-dhakirin Allahumma ij'alna wa iyyahum min al-mukhlasin Allahumma ij'alna wa iyyahum min al-muttaqin Allahumma ij'alna wa iyyahum min 'ibadikas salihin Allahumma ij'alna wa iyyahum min alladhina amanu Allahumma ij'alna wa iyyahum min alladhina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr Allahumma ij'alna wa iyyahum min alladhina qalu rabbana Allahu mustaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar wa qina 'adhaban nar wa qina 'adhaban nar wa adkhilna al jannata ma'al برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العرش عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Yen aku ngubun pangapunten. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamin. التعب.